Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu pelajaran ke-10 dari buku yang pertama atau jilid 1 ini. Dan kita sudah membaca percakapan pada pelajaran ke-10 dan juga sudah menjelaskan sedikit materi yang terkandung di dalam percakapan tersebut. Materinya ialah pengenalan tentang dhamir atau kata ganti. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dhamir atau kata ganti itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan dhamir munfasilun, dan yang kedua disebut dengan dhamir muttasilun. Dhamir munfasilun yaitu yang terpisah, dia diletakkan digunakan di depan. Kemudian dhamir muttasil yaitu yang bersambung dengan kata yang sebelumnya. Nah, sepertinya koneksi di tempat sini kadang bagus, kadang enggak. Jadi nanti kalau tidak terdengar suara berarti lagi gangguan. Insya Allah ini sudah normal kembali. Baik, kita masuk pada latihan 1. Insya Allah kita coba untuk menyelesaikannya bersama-sama. Latihan 1 halaman 56. Ajib anil as'ilati al-atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, sebelum kita jawab, kita perhatikan terlebih dahulu di sini ada penggunaan dhamir muttasil. Kemarin sudah kita jelaskan dhamir muttasil itu apa saja. Nah, kita sebutkan dhamir muttasil yang terdapat pada percakapan ini adalah dhamir ya, dhamir hu, kemudian ha, kemudian ka. Nah, itu dhamir muttasil. Ya itu untuk saya, baitun jadi baiti. Berarti huruf sebelum ya ini harus berharokat kasroh supaya bisa menyesuaikan dengan huruf ya. Karena harokat yang cocok untuk huruf ya adalah kasroh. Baiti. Ka itu untuk anta, kamu, laki-laki. Berarti ketika ditanya dengan mas muka, siapa namamu, maka kita ketika ingin menjawab, rubah dhamir ka menjadi dhamir untuk saya, yaitu menjadi ismi. Nah, kalau yang ditanya dia, aina abuhu, di mana bapaknya, berarti tidak ada perubahan dhamir di sini, tetap abuhu, bapaknya. Nah, kita coba satu persatu menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Mas muka, ismi Muhammadun. Nah, mas muka, ismi Muhammadun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Min aina anta? Dari make. Dari mana kamu? Anak. Min aina. Ana min Indonesia. Naam. Ana min Indonesia. Taib. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, Ustaz. Aina abuka? Abi fi Kuwaiti. Aina abuka? Aina abuka? Atau nomor Abi tiga ya? Abi fil Kuwaiti. Nomor tiga, ma lughatuka? Nomor empat ya? Ma lughatuka? Lughati Urdiyatu. Naam, ma lughatuka? Lughati al-Urdiyatu. Ma lughatuka? Lugatil Urdiyatu. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nomor 4 kita ulangi. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, nomor 4 ya, Ustaz. Aina abuka? Abi fil Kuwaiti. Naam, abi fil Kuwaiti. Tayyib. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nomor 5. Naam, Ustaz. Aina ummuka? Ahiya. Ya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Naam. Ulangi, aina ummuka? Ini pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan ini tidak harus jawabannya tidak harus sama dengan percakapannya. Yang penting ialah penerapan dhamirnya saja. Diulangi, aina ummuka? Naam, Ustaz. Aina ummuka? Ummi fil Kuwaiti. Naam, ummi fil Kuwaiti. Atau ummi fil baiti. Atau ummi fil matbakhi. Ya, tidak harus dengan negara, tidak harus dengan menyebutkan nama kota. Bisa disebutkan dengan tempatnya itu di mana. Ummi fis suqi, ummi fil baiti, ummi fil hammami, dan seterusnya. Jawabannya banyak. Tapi berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, tadi sudah ya, kita beralih gantian. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam, Ustaz. Alaka ahun? Naam, li ahun wahidun. Alaka ahun? Naam, li ahun wahidun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam, Ustaz. Alaka ukhtun? Naam, li ukhtun wahidatun ismuha. Naam, sudah cukup. Alaka ukhtun? Naam, li ukhtun. Li ukhtun atau li ukhtun wahidatun. Taib. Berikutnya al-akh Abu Ruqayyah, silakan. Baik, kita beralih al-akhabu. Naam, silakan. Al-akhabu Ruqayyah. Baik, al-akhabu Salwa, silakan. A'indaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. A'indaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. Al-akh Abu Syuhada, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. A'indaka darrajatun? La. Ma indi sayyaratun. Ulangi. A'indaka darrajatun. A'indaka. La. Ma indi sayyaratun. Kan pertanyaannya apakah kamu punya sepeda? Jawabannya tidak. Saya tidak punya mobil. Gak nyambung pertanyaan sama jawaban. Ulangi. A'indaka darrajatun? A'indaka darrajatun? La ma indi darrajatun. Naam. La ma indi darrajatun. Ingat pertanyaan atau pertanyaan yang disebutkan pada latihan 1 itu jawabannya tidak harus sama dengan apa yang disebutkan pada kosakata atau pada percakapan sebelumnya. Jadi jawabannya bebas. Jawabannya bebas. Nah, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. A'indaka kolamun? Naam, indi kolamun. A'indaka kolamun? Naam, indi kolamun. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Namasnat, bismillah. A'indaka daftarun? Naam, indi daftarun. A'indaka daftarun? Naam, indi daftarun. Taib, al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. A'abuka tajirun? La. Huwa mudarisun. Naam. A'abuka tajirun? La. Huwa mudarisun. Boleh dijawab seperti ini. Atau la abi, misalkan la abi mudarisun. Taib. Atau naam abi tajirun. Taib. Berikutnya al-akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Min aina Muhammadun? Huwa minal Hindi. Min aina Muhammadun? Huwa minal Hindi. Baik, berikutnya al-akh Abu Saufa, silakan. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-arabiyyatu. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-arabiyyatu. Taib, berikutnya al-akh Abu Syifa, silakan. Aina abuhu? Abuhu fil Kuwaiti. Naam, aina abuhu? Abuhu fil Kuwaiti. Boleh. Taib, berikutnya al-akh Ammar Abu Salman. Aina ummuhu? Ummuhu fil Kuwaiti. Naam. Aina ummuhu? Ummuhu fil Kuwaiti. Taib. Atau ummuhu fil Indonesia, atau ummuhu fi Jakarta, atau ummuhu fi ila akhir. Boleh semuanya. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam. Min aina hamzatu? Hamzatu min al-Yabani. Min aina hamzatu? Hamzatu min al-Yabani. Atau juga bisa diganti dengan menggunakan dhamir. Bisa menggunakan dhamir huwa min al-Kuwaiti atau huwa min al-Yabani atau huwa min Indonesia. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ma lugatuhu? Lugatuhu al-Yabaniyatu. Naam, lugatuhu al-Yabaniyatu. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah. Ya, naam Ustaz. Aina abuhu? Abuhu fil Malaysia. Naam. Fil Malaysia boleh. Atau huwa fi Jakarta, huwa fi Indonesia dan seterusnya. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Aina Zainabu? Hiya minal Hiya minas sini. Aina Zainabu? Pertanyaannya di mana? Di mana Zainab? Jawabannya 6. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Naam Ustaz. Aina zaujuha? Zaujuha fissuki. Naam, zaujuha fissuki, boleh. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Zaujuha mudarrisu? Naam, hiya mudarrisu. Azawjuha mudarrisun, na'am, huwa mudarrisun. Atau zawjuha mudarrisun. Taib. Latihan dua. Dha' fil faraghi fi mayali ad-dhamirahu awha. Letakkanlah pada titik-titik di bawah ini dengan menggunakan dhamirhu atau ha. Kita ulangi. Latihan dua. Dha' fil faraghi fi mayali al-dhamira hu au ha. Letakkanlah pada titik-titik bawah ini dhamir hu atau ha. Dhamir hu atau ha. Hu itu untuk dia, satu orang laki-laki. Adapun ha itu untuk dia, satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Kita mulai dari Al-Akh Abu Khansa Banu, nomor satu, silakan. Naam Ustaz. Hadhil bintu talibatun. Ismuha Zainabu. Naam. Hadhil bintu talibatun. Ismuha Zainabu. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Dilanjut nomor dua. Muhammadun tabibun. Wabnuhu muhandisun. Muhammadun tabibun. Wabnuhu muhandisun. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Haza rajulu tajirun kabirun. Tajirun. Naam. Hazar rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullahi. Nam hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullah. Al-akh Abu Saufa, silakan. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Naam. Berikutnya nomor 5, Al-akh Naam. Ammar Abu Salman. Atau Abu Syifa dulu. Naam, Ustaz. Naam, silakan. Aisyah. Naam, nomor 5. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Naam, Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Nomor 6, Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Ustaz. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluh. Naam. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Taib. Ini apa penggunaan dhamir muttasil pada contoh yang telah disebutkan seperti apa namanya pada contoh ismuhu atau wabnuhu atau apa namanya contoh yang lain baituhu lughatuhu itu termasuk bagian dari susunan mudhaf mudhaf ilaih termasuk bagian dari susunan mudhaf mudhafun ilaih seperti contoh baituhu rumahnya rumah milik dia zamiluhu temannya temannya. Jadi mudhaf ilaih juga bisa berupa dhamir atau kata ganti. Kata ganti. Namun kata ganti yang kita gunakan untuk dijadikan sebagai mudhaf ilaih adalah kata ganti atau dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa dhamir mudhaf ilaih itu kan harus majrur dan tandanya itu kasrah, tandanya kasrah. Nah, kalau dhamir posisi dia sebagai mudhaf ilaih pada contoh ini pada pembahasan kita kali ini tidak berubah harakatnya, tapi tetap dia dinyatakan sebagai mudhafun ilaih namun tidak ada perubahan pada harakatnya ya tidak ada perubahan pada harakatnya abuhu juga sama lughatuhu itu susunan mudhaf mudhaf ilaih susunan mudhaf mudhaf ilaih. Nah, kemudian latihan 4 kita baca terlebih dahulu. Disebutkan a'indaka qalamun na'am indi qalamun. Latihan keempat dijawab dengan la. A'indaka qalamun la ma indi qalamun. Ketika dijawab dengan la maka diberi tambahan ma. La ma indi qalamun. Ma indi qalamun. Nah, latihan kelima ada kata baitun rumah kemudian disambung dengan dhamir ya dhamir muttasil ya baiti menjadi baiti kemudian menjadi baituka kemudian menjadi baituhu kemudian menjadi baituha kalau baiti berarti artinya rumahku baituka rumahmu baituhu rumahnya baituha juga rumahnya. Bedanya kalau hu itu laki-laki, ha itu untuk perempuan. Nah, ini adalah contoh susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya menggunakan dhamir. Mudhaf ilaihnya menggunakan dhamir. Mudhaf ilaih pada baiti adalah ya, dhamir ya. Mudhaf ilaih pada baituka adalah dhamir ka. Mudhaf ilaih pada baituhu adalah dhamirhu. Kemudian baituha mudhaf ilaihnya adalah dhamir ha, dhamir ha. Dan mudhaf ilaih pada contoh-contoh ini tidak berubah harakatnya menjadi kasrah, namun tetap seperti itu. Baiti tidak ada harakatnya. Baituka, baituhu, baituha. Nah, baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk menjelaskan perbedaan penggunaan kalimat inda dan li yang memiliki makna sama, yaitu menunjukkan pada kepemilikan, namun ada perbedaan dalam penggunaannya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Afwan Ustaz, mau bertanya. Nah, silakan. Kalau saya memiliki satu saudara laki-laki, itu urutannya boleh liwahidun akhun enggak Ustaz? Tidak. Atau harus li akhun wahidun? Nah, li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Nah, wahidun itu sebenarnya sebagai penguat atau naatnya juga. Walaupun sebenarnya ketika kita mengucapkan li akhun, itu sudah difahami bahwa dia hanya punya, atau saya hanya punya satu. Li akhun itu sudah sempurna, kalimat sempurna dan sudah bisa difahami. Li akhun, saya punya satu, punya saudara. Bahasa kitanya, saya punya saudara. Berapa jumlahnya? Nah, kalau disebut dengan akhun, berarti jumlahnya satu. Saya punya satu saudara. Nah, ditambah dengan penguat berikutnya, li akhun wahidun, saya punya satu saudara. Jadi susunan yang benar, li akhun wahidun, saya punya satu saudara. Memang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yang tepat ya seperti itu urutannya. Saya punya satu saudara. Kalau diartikan saya punya saudara satu, itu juga benar, saudara satu. Tapi mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas, mana yang lebih nyaman untuk dipakai? Tapi secara susunan bahasa Arab, li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Juga boleh dihapus wahidunnya. Li akhun. Li akhun. Nah, seperti itu. Al-Akh Abu Hamza. Nah, Ustaz, berarti akhun itu artinya satu saudara ya, Ustaz? Iya. Jumlahnya satu. Jadi nanti ada, nanti kita akan mempelajari kata itu terbagi menjadi tiga jika dilihat pada sisi jumlahnya. Ada yang disebut dengan mufrad, berarti dia berjumlah satu. Ada yang disebut dengan musanna, dia berjumlah dua. Ada yang disebut dengan jamak, artinya berjumlah tiga atau lebih. Nah, masing-masingnya memiliki bentuk tersendiri. Seperti contoh akhun itu bentuk mufrad, berarti orang sudah bisa memahami kalau disebut akhun berarti cuma satu. Satu. Atau akhawani, berarti orang sudah paham dia punya dua saudara. Atau ikhwatun, orang paham dia punya saudara lebih dari dua, bisa tiga, empat, dan seterusnya. Nah, akhun bermakna saudara. Berapa jumlahnya? Kalau dilihat dari kalimat atau dilihat dari bentuknya, itu mufrad, berarti satu. Nah, berarti satu. ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa antum jazakumullah khair.